Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Bayan Al-Murassa' Syarhul Qawaidil Arba' karya Asy-Syaikh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala. Terakhir kita masih pada penjelasan ucapan muallif wa dalilul anbiya, qauluhu ta'ala wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri Asy-Syarih hafizahullah menyebutkan ayat tersebut secara lengkap, yaitu ayat dari surat Al-Maidah yang ke-116. Kemudian beliau menyebutkan wa hadza yatadhamman umuran iddah. Ayat ini mengandung beberapa perkara. Kita sudah baca perkara yang pertama yang terkandung di dalam ayat tersebut. Maka pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan ke perkara yang berikutnya. Qala asy-syarih hafizahullah al-amru tsani. Perkara kedua yang terkandung di dalam ayat surat Al-Maidah yang ke-116 tersebut. Raddu ghuluwin nasara fil masih wa ummihi alaihi masallatu wassalam. Dalam ayat tersebut terkandung bantahan terhadap sikap ghulu, sikap berlebihan kaum Nasara terhadap atau kepada Al-Masih, yaitu Nabi Isa ibnu Maryam dan ibunya alaihi masallatu wassalam. Id abaduhuma min dunillah. Sikap gulu berupa beribadah kepada keduanya selain Allah. Maka di dalam ayat tersebut terdapat bantahan secara tegas terhadap sikap gulu kaum Nasara. Itu faedah yang kedua yang terkandung di dalam ayat surat Al-Maidah yang ke-116. Kemudian al-amru tsalits, perkara yang ketiga. Kandungan yang ketiga dari ayat tersebut, taubih haula wa fathuhum ala ru'usil mala. Yaitu celaan Allah tabaraka wa ta'ala kepada mereka, wa fadhuhum, dan Allah menyingkap mereka, membongkar kesesatan dan penyimpangan mereka, ala ru'usil mala', di hadapan makhluk, membongkar penyimpangan dan kesesatan mereka di depan makhluk. Kemudian kandungan yang keempat, al-amrur rabi', annal masiha wa ummahu alaihi masallatu wassalam bara'un min dhalika. di dalam ayat tersebut juga menunjukkan bahwasanya Al-Masih, Nabi Isa dan ibu beliau alaihi wassalatu wassalam berlepas diri dari peribadatan kaum Nasara kepada keduanya. Keduanya berlepas diri. Walihada qala Allahu azza wa jalla fi akhir siyaq, oleh karena itu Allah menegaskan di akhir ayat atau di akhir kelanjutan ayat tersebut, hadza yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum. Di hari itulah, itu di hari kiamat kelak, hari di mana bermanfaat bagi orang-orang yang jujur kejujuran mereka. Hari di mana kejujuran orang yang jujur bermanfaat. Maksudnya yang di sini, yang disinggung di sini adalah Nabi Isa dan ibu beliau yang jujur di dalam sikap berlepas diri keduanya dari peribadatan kaum Nasara. Taib. Kemudian kandungan yang kelima dan yang terakhir yang beliau sebutkan, al-amrul khamis. Kandungan yang kelima dari ayat tersebut, ad-dalil ala anna tathlithan nasara huwa fi ibadatil masih wa ummihi ma'allahi azza wa jal. Ini juga merupakan dalil. Ayat ini merupakan dalil bahwasanya trinitas pada kaum Nasara yang benar itu adalah trinitas, maksudnya yang disebutkan dalam Al-Quran, trinitasnya kaum Nasara itu mereka beribadah kepada Al-Masih, kepada Nabi Isa, kepada ibunya. Kemudian ya, mereka menganggap Tuhan itu tiga, walaupun mereka katanya satu dalam tiga, tiga dalam satu, ya. Nah, yang maksud, yang mereka maksud dengan tiga itu adalah Nabi Isa, ibunya dan Allah. Subhanallahi amma yaqulun. Tapi ini trinitas kaum Nasara yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri menyebutkan, faman dzakara anna tathlitsan nasara fil ab wal ibn wa ruhil qudus hadza mukhti wa lam yusib. Falladhi dalla 'alaihi al-Qur'anu hadza huwa tathlitsun nasara. Adapun yang menyebutkan bahwasanya trinitas pada kaum Nasara itu yang tiga itu adalah Tuhan Bapa, Tuhan Anak, kemudian Roh Kudus, ini adalah keliru. Ya. Ini adalah keliru dan tidak benar yang mengatakan demikian. Trinitasnya kaum Nasara itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, kemudian Roh Kudus. Ini tidak tepat. Kenapa? Karena yang ditunjukkan dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam Al-Quran, trinitasnya kaum Nasara itu tadi. Nabi Isa atau Yesus istilah mereka, kemudian ibunya Maryam, kalau mereka sebut dengan Bunda Maria, ya, Tuhan Bunda Maria, kemudian yang ketiga Allah. Naam. Tapi kalau kita telusuri, ya, mereka juga berpecah-pecah. Banyak sektenya yang meyakini trinitas yang pertama tadi itu adalah kaum Kristen Katolik. Mereka trinitasnya itu, ya, Yesus, kemudian Bunda Maria dan Allah. Adapun yang meyakini trinitas itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus itu Kristen Protestan. Ya, jadi mereka juga Tuhannya beda, sama-sama Kristen tapi keyakinan mereka terhadap Tuhannya berbeda. Tapi yang disebutkan dalam Al-Quran, trinitas itu adalah Nabi Isa, yang mereka ibadah adalah Nabi Isa, ibunya dan Allah. Mereka menyekutukan Allah di dalam peribadatan. Subhanallahi amma yaqulun. Taib, mafhum sampai di sini. Kita lanjutkan ke ucapan muallif yang berikutnya. Qala al-muallifu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, wa dalilus salihin, dalil yang menunjukkan di sana ada sebagian kaum musyrikin yang beribadah kepada orang-orang soleh. Qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah ta'ala dalam surat Al-Isra ayat yang ke-57, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Makna dari ayat ini, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Maknanya adalah ulaikal ladzina yad'uhum al-musyrikun minal anbiya was-salihin wal malaikah ma Allah yatanafasun fil qurbi min rabbihim bima yaqdiruna alaihi minal a'mal as-salihah. Jadi arti ayat ini adalah mereka-mereka yang kaum musyrikin beribadah kepadanya, orang-orang soleh, baik dari kalangan para nabi, orang-orang soleh dan para malaikat, yang sebagian kaum musyrikin beribadah kepada mereka, yang diibadai sendiri, ya bataguna ila rabbihimul wasilah, mereka berusaha untuk mencari wasilah kepada Rabb mereka. Al-wasilah dalam ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, ma yutaqarrabu bihi ilallah, segala apa yang diamalkan untuk mendekatkan kepada Allah. Segala apa yang diamalkan oleh seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena makna tawassala ilallah dalam bahasa Arab ay amala amalan yuqarribuhu ilaih. Al-wasilah dari kata tawassala, ya tawassalu. Ya. Maknanya tawassala ilallah adalah amila amalan, melakukan amalan yuqarribuhu ilallah, melakukan amalan-amalan yang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga makna ayat ini, ya, orang-orang soleh, baik dari kalangan para nabi, para wali-wali Allah dan para malaikat yang diibadai oleh kaum musyrikin itu, mereka sendiri berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan berbagai amalan saleh. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka sendiri, orang-orang saleh yang diibadahi itu, sangat mengharapkan rahmat Allah dan sangat takut terhadap azab-Nya. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Sesungguhnya azab Rabb-mu kana mahdhura. Hendaknya dijauhi dan dihindari. Nah, demikian makna ayat ini. Ini adalah pengingkaran Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang musyrikin yang beribadah kepada orang-orang soleh. Bagaimana mungkin mereka beribadah kepada orang-orang soleh tersebut, padahal orang-orang soleh itu sendiri beribadahnya kepada Allah. Ya. Kenapa kemudian mereka tidak mengikuti jalannya orang-orang soleh itu, yang mereka beribadah hanya kepada Allah, beramal amalan soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengharap rahmat Allah dan takut dari azab Allah. Ya. Nah, harusnya kalau mereka benar-benar mencintai orang soleh tersebut dan mengikuti jalan hidup mereka, maka seharusnya mereka beribadah hanya kepada Allah, tidak justru kemudian beribadah kepada orang-orang soleh tersebut. Ya, ini makna ayat dari surat Al-Isra yang ke-57 ini. Asy-syarhu, syarah atau penjelasan. Qala Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala aqul, saya katakan hadza huwal ma'bud ar-rabi' indal musyrikin, inilah sesembahan keempat yang diibadai oleh kaum musyrikin. Sesembahan keempat pada kaum musyrikin yang mereka ibadai selain Allah. Wa huwa salihu ibadillah minal jinni wal ins, yaitu orang-orang soleh dari kalangan hamba-hamba Allah, jin maupun manusia. Wa hadhil ayah fiha qawlan, di dalam ayat ini juga ada dua pendapat. Ada dua pendapat, yakni fi salihin alladzina istadalla al-musannifu ala anna al-musyrikina 'abaduhum, yaitu ada dua pendapat di kalangan para ulama mufassirun ahli tafsir tentang makna salihin, orang-orang soleh yang dimaksudkan di dalam ayat ini, yang dengannya al-musannif yaitu muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berdalil dengannya bahwasanya kaum musyrikin beribadah kepada orang-orang soleh tersebut. Jadi ada dua pendapat tentang siapa orang soleh yang dimaksud dalam ayat tersebut. Pendapat yang pertama, ahaduhuma al-umum wa anna salihin haula kullu salihin minal jinni wal ins mislu Uzair wa Isa wa Maryam wa ghairihim. Orang-orang soleh yang dimaksud dalam ayat tersebut umum sifatnya. Semua orang soleh. Setiap orang soleh baik dari kalangan jin maupun manusia. Semisal Uzair yang diibadai oleh orang Yahudi. Wa Isa wa Maryam, ya, Nabi Isa dan ibunya yang diibadai oleh kaum Nasara. Wa ghairuhum, wa ghairihim. Dan selain mereka dari kalangan orang soleh, ya, yang diibadai selain Allah, termasuk juga ya, para wali-wali Allah, itu tercakup dalam ayat ini karena umum. Ini pendapat yang pertama. Kemudian al-qawlus tsani, pendapat yang kedua tentang makna orang soleh dalam ayat tersebut. Annal murada bisalihin ta'ifatun minal jinni abadahum al-musyrikun. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dari orang-orang soleh dalam ayat tersebut adalah ta'ifatun minal jin, sekelompok dari kalangan jin, dari bangsa jin, abadahum al-musyrikun, yang diibadai oleh kaum musyrikin. Jadi yang dimaksud orang soleh dalam ayat tersebut adalah sekelompok dari bangsa jin yang diibadai oleh kaum musyrikun. Kita simak penjelasan lanjutan dari penjelasan Syekh Ubaid hafizahullah. Walaisa bainal qawlaini ta'arudun, dan tidak ada kontradiksi dari dua, atau tidak ada pertentangan dari kedua pendapat ini. Wala munafatun, dan tidak ada yang saling menyelisihi, ya. Hakikatnya tidak ada perselisihan dalam kedua pendapat ini. Tidak ada pertentangan. Fal ayatu 'amatun, maka ayat ini sifatnya umum. Lakinna tsani aqwa, akan tapi pendapat yang kedua lebih kuat. Kenapa? Yuwaddihuhu ma ja'a fi sababi nuzulil ayati 'an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Karena telah datang riwayat yang menjelaskan tentang sababun nuzul dari ayat ini. Ya. Ini yang menjadi sebab kenapa pendapat kedua lebih kuat, karena didukung adanya riwayat yang menjelaskan tentang sabab nuzul hadhil ayah. Yang mana riwayat tersebut diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, nazalat fi nafarin minal arabi kanu ya'buduna nafaran minal jinni fa aslama al-jinniyun. Ayat ini turun ya, ayat dari surat Al-Isra yang ke-57 ini turun tentang sekelompok orang Arab yang dahulu mereka beribadah kepada sekelompok dari bangsa jin. Fa'aslamal jinniyun, tapi kemudian bangsa jin yang diibadai sebagian orang Arab tadi masuk Islam. Setelah datangnya Islam, justru jinnya itu masuk Islam. Wal insul ladzina kanu ya'budunahum la yash'urun. Ketika bangsa jin yang diibadai tadi sudah masuk Islam, justru yang beribadah tidak sadar. Kalau yang diibadai ternyata sudah masuk Islam, sudah bertauhid, sudah beribadah hanya kepada Allah. Ya. Maka ayat ini menjelaskan ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Mereka yang diibadai oleh kaum musyrikin justru ya, berharap, berlomba-lomba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan berbagai amalan soleh. Nah, qala hafizahullahu ta'ala, famadmunu al-ayah idhan, sehingga kandungan dari ayat ini adalah, beliau kemudian menyebutkan beberapa kandungan ayat yang terkandung di dalam ayat ini. Awalan, yang pertama, kandungan yang pertama, as-sana'u 'alal ladzina ittakhadhum al-musyrikun minas salihin alihatan bitabri'atillahi iyyahum. Pujian, ya, pujian Allah kepada orang-orang saleh yang diibadai oleh kaum musyrikin, yang dijadikan oleh kaum musyrikin sebagai alihah, sebagai sesembahan-sesembahan yang diibadai selain Allah. Allah puji mereka. Kenapa? Karena Allah menjelaskan tentang sikap berlepas dirinya orang-orang soleh tersebut dari kesyirikan. Karena Allah menyebutkan orang-orang soleh itu justru ya, berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan bertauhid. وَرَفَعَ ذِكْرَهُمْ, dan Allah mengangkat penyebutan mereka, memuji mereka dan menyanjung mereka. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ فَالَّذِي يَبْتَغِي إِلَىٰ رَبِّهِ الْوَسِيلَةَ لَا يَدْعِي الشِّرْكَةَ مَعَ اللَّهِ لِأَنَّهُ يُنَافِسُ فِي الصَّالِحَاتِ فَرَائِدْ وَالنَّوَافِلِ. Allah sudah menegaskan dalam ayat ini, mereka orang-orang soleh yang diibadai oleh orang musyrik, oleh kaum musyrikun itu justru mendekatkan dirinya kepada Allah dengan berbagai amalan soleh. Maka yang berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan-amalan soleh tentunya tidak mengklaim dirinya adalah sekutu bagi Allah. La yada'i syirka ma Allah. Tidak mungkin orang soleh tadi mengklaim sebagai sekutunya Allah. Li'annahu yunafis fis salihat. Karena mereka sebagaimana yang Allah beritakan dalam ayat tersebut berlomba-lomba untuk melakukan amal soleh, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan berbagai amalan faraid, amalan wajib dan amalan nawafil, amalan yang mustahabbat. Ini kandungan yang pertama dari ayat ini, ya, pujian Allah kepada orang soleh tersebut, dan Allah menegaskan bahwasanya mereka berlepas diri dari kesyirikan kaum musyrikin. Sanian, kandungan yang kedua dari ayat tersebut, min mujibati sana'illahi alaihim al-jam'u bainal khawfi war-raja. Di antara sebab yang menjadikan Allah memuji mereka adalah mereka mengumpulkan antara sikap khauf, sikap takut kepada Allah, dan ar-raja, berharap hanya kepada Allah. Ini ditunjukkan dalam penggalan ayat wayarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka berharap rahmat Allah dan takut dari adabnya. Wa hakadha kullu mu'minin daidanuhu al-jam'u bainal khawfi war raja. Dan demikianlah seharusnya seorang mukmin, setiap mukmin kebiasaannya dan ciri khasnya adalah al-jam'u bainal khawfi war raja, mengumpulkan antara sikap takut kepada Allah dan sikap harap kepada Allah. Tidak boleh hanya takut saja, ya, tidak ada roja. Sebaliknya pula tidak boleh hanya roja tanpa ada rasa khauf. Ya. Man kana abadallah bil khauf fahuwa haruri. Sebagian ulama menyebutkan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut, maka dia tergolong haruri, khawarij. Hanya mengedepankan rasa takut, tidak ada roja. Wa man abadallah bil roja faqad fahuwa murji. Barang siapa yang beribadah hanya kepada Allah hanya dengan sikap roja tanpa ada khauf, maka dia tergolong murji'ah. Sehingga seorang mukmin ahlus sunnah wal jamaah harusnya mengumpulkan dua sikap ini, al-khauf war roja, dan keduanya adalah ibadah, di antara ibadah-ibadah hati. Farroja'u yutumi fi rahmatillah man asa. Maka adanya roja itu akan menimbulkan sikap tamak, berharap terhadap rahmat Allah, berharap kepada rahmat Allah bagi barang siapa yang bermaksiat, terjatuh pada maksiat. Tapi kalau ada sikap roja, dia tidak akan putus asa dari rahmat Allah, tetap berharap rahmat Allah. Wal khawfu yarda an maghadibillahi subhanahu wa ta'ala wa masakhitih. Dan sikap takut itu akan mencegah seseorang, menghindarkan seseorang dari berbagai hal yang bisa menimbulkan kemarahan Allah dan murkanya. Walihada yaqulu ba'dul muhawwisun atau ba'dul muhawwasin wal jahalah at-taqwa fil qalb. Sebagian orang-orang yang jahil, tidak tahu, ya, dan akalnya kurang sempurna, mereka mengatakan at-taqwa fil qalb. Takwa itu letaknya di hati. Ya. Melakukan berbagai macam maksiat, pelanggaran-pelanggaran syariat, kalau dinasihati, takwa itu kan letaknya di hati. Ya. Kullama nusiha nasihatan qala at-taqwa fil qalb. Setiap kali dinasihati, alasannya, dalihnya adalah at-taqwa fil qalb. Takwa itu letaknya di hati. Ya. Enggak perlu nasihati saya. Maksudnya seperti itu. Terjatuh pada maksiat dinasihati, ya. Tidak mau menerima nasihat dan beralasan dengan ini. Takwa itu letaknya di hati. Maka Syekh Ubaid Al-Jadiri menjelaskan, "Wa nahnu naqul." Dan kita katakan, "At-taqwa fil qalb." Iya, benar. Takwa itu letaknya di hati. "Lakin tadhhar atharu istiqamatil qalbi 'alal lisan wal jawarih." Iya benar, takwa itu letaknya di hati. Akan tetapi athar, ya, bekas-bekas keistiqomahan qalbu itu akan tampak pada lisan dan anggota badan. Jadi memang asalnya takwa itu dalam hati, tapi akan terlihat melalui ucapan dan amalan anggota badan. Amalan anggota badan. Wa qawluhu inna adzaba rabbika kana mahdzura. Ya, sesungguhnya adab Rabbmu, ya, adalah suatu yang seharusnya dijauhi dan dihindari. Qala hafizahullah ta'lilun lima qablaha min jam'i haula'i salihin bainal khawfi war raja. Fabana bihadza anna ittikhadha qubur man 'urifu bis-shalah wa taqwa was-sunnah alihatan huwa minal buhtan wadh-dhulm waz-zur. Penggalan ayat yang terakhir ini adalah ta'lil. Sebab yang menjadikan atau yang menjelaskan tentang sebab kenapa orang-orang soleh itu mengumpulkan dua sikap, yaitu al-khauf war-raja. Kenapa? Karena mereka takut kepada adab Allah. Maka mereka takut dan sekaligus raja, berharap kepada Allah untuk diselamatkan dari adab Allah tersebut. Wa biha Fabana bihadza. Maka dengan ini menjadi jelaslah bahwasanya kelakuan atau perbuatan sebagian kaum musyrikin yang menjadikan kuburnya orang-orang saleh yang dikenal dengan kesolehannya, ketakwaannya, dan hidup atau selama hidupnya dia berada di atas sunnah, kuburnya dijadikan sebagai alihah, sebagai yang diibadai selain Allah, ini adalah minal buhtan, termasuk kedustaan, wadzulm, dan kezaliman serta azzur, ya, kebohongan. Nah, baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.